Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanikuddin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillahi ta'ala wa bi'idnihi kita melanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan kita pada hadith yang keempat dari hadith-hadith yang terkait dengan penyebutan fitnah yang terjadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu hadis yang keempat berkata al-muallif Syekhana al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizana Allah wa iyyah. قال حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها من أحاديث الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت diantara hadith-hadith fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah adalah hadith Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, istiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatan faza'an yaqul subhanallah mada anzalallahu minal khaza'in wa mada anzala minal fitan ayakudhu صواحب الحجر لكي يصلين رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة رواه البخاري في صحيحه رحمه الله. Berkata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam hari beliau terbangun dalam keadaan beliau syazian, yakni kaget. Kemudian beliau berkata, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, mada anzalallahu minal khazain, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berupa khazain, yaitu perbendaharaan-perbendaharaan bumi yang merupakan rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madza anzala min al-fitan, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah turunkan berupa fitnah-fitnah. Naam. Yakni penggambaran tentang azab yang akan terjadi pada umat manusia, yang semua itu adalah kehendak dan takdir keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta hikmah dari Allah jalla wa ala. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada manusia dengan bahasa al-khazain, dan Rasulullah menggambarkan tentang azab dengan bahasa al-fitan. Kemudian beliau melanjutkan sabda beliau alaihi salatu wassalam, aikidu sawahib al-hujar, bangunkanlah pemilik-pemilik kamar Likai yusallin, agar mereka itu menegakkan sholat, yakni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beliau maksudkan adalah istri-istri beliau alaihi salatu wassalam, untuk segera beramal, untuk segera menegakkan ibadah, ketaatan kepada Allah jalla wa'ala, dalam rangka menghadapi fitnah-fitnah yang akan terjadi. Rubba kafiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Terkadang seseorang berpakaian di dunia namun dia telanjang di yaumul akhirah. Sebagian ulama kita menafsirkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba kafiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah, ada beberapa penafsiran seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Al-Ala Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Nah, beliau menukilkan di antara penafsiran tersebut yang pertama, kata-kata rubba itu menunjukkan di takdir. Nah, kejadian yang banyak. Nah, jadi rubba itu litakfir, menunjukkan banyaknya terjadi demikian. Penafsiran pertama, kasiyatin di dunia, yakni berpakaian di dunia dengan siap, dengan pakaian, karena dia punya kemampuan untuk membeli pakaian, sehingga dia bisa memanfaatkannya dengan membelinya, lalu memakainya di dunia ini. Namun, ariyatun fil akhirah, dia telanjang di yaumul akhirah karena dia tidak punya amalan, yakni tidak beramal dengan amalan-amalan saleh, tidak menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kekayaan yang demikian di dunia tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Sehingga dia kasiyatun ariyatun fil akhirah, telanjang di yaumul akhirah. Penafsiran kedua adalah kasiyatun bisyab lakinnaha syafafah, dia berpakaian di dunia namun pakaiannya itu transparan. Naam, la tastur auratuha, la tastur aurataha, pakaian itu tidak bisa menutupi auratnya karena transparan. Naam, barakallahu fikum. Sehingga balasan dari itu, dia ariyatun fil akhirah, dia telanjang di akhirah, karena walaupun dia berpakaian di dunia namun tidak memberi manfaat padanya disebabkan karena syafafa, transparan itu tadi. Yang ketiga, kafiyatun fid dunya, yakni kafiyatun min ni'amillah, dia berpakaian dengan nikmat-nikmat Allah di dunia ini, yakni banyaknya nikmat Allah yang dia manfaatkan, yang dia gunakan, namun tidak menjadikan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam agamanya, sehingga nikmat-nikmat Allah yang dia gunakan tidak menghasilkan buah, tidak bermanfaat untuk kehidupannya di yaumul akhirah, maka menjadilah dia ariyah, orang yang telanjang di yaumul akhirah. Kemudian penafsiran yang berikutnya, kasiatun fi dunia, yakni kasiatun min khal'ati tazawuj birrajul salih, seorang wanita yang berpakaian, yakni dia memiliki suami yang saleh, berpakaian dengan suami yang saleh, namun suaminya yang saleh itu yang menjadi pakaiannya tidak memberi manfaat pada sang istri, sehingga dia menjadi ariyatun fil akhirah. Sang istri itu tidak memiliki pakaian di yaumul akhirah. Nah, dan ini penafsiran yang lebih dirojihkan dan lebih sesuai dengan konteks hadis, sebagaimana yang diterjih oleh Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala, yang dimukilkan oleh Imam Abul Ala Al-Mubarakpuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwabi. Demikian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Walhasil kata Syekhana al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau menyatakan, wa hadzal faza' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadhil fitan wa hadzal tasbih wa hasu zawjatihi lil qiyam lis salah yustafadu minhu annahu yanbaghi an nahra ila Allah tabaraka wa ta'ala inda muwajahatil fitan wa indama nakhsha wuqu'al fitan wa nuzulal fitan bina nadra'u ila Allah tabaraka wa ta'ala nadhkurullah wa nusabbihuhu wa nadra'u ilayhi wa nusalli wa nastaghiithu bihi wa naltaji'u ilayhi. Naam, kesakitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fitnah-fitnah yang akan muncul tersebut. Nah, jadi ini menunjukkan kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Nah, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan, menunjukkan atau menurunkan wahyu, menampakkan pada beliau sesuatu wahyu melalui mimpi. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu itu akan terjadi sebelum terjadinya. Nah, termasuk dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun kaget setelah beliau diberi mimpi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa akan muncul, akan terjadi berbagai fitnah-fitnah. Nah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan berbagai rahmat dan kenikmatan-kenikmatannya, sehingga beliau kaget dan bertasbih, subhanallah. Nah, dan setelah itu beliau menganjurkan kepada istri-istri beliau untuk menegakkan sholat, yakni untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diambil faidah dari sini, kata beliau hafizahullah, yang bagi an nahra ila Allah, sepantasnya, seharusnya, segera kita semua tunduk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan amalan-amalan saleh, mendekatkan diri kepada Allah ketika menghadapi dalam menghadapi berbagai fitnah-fitnah. Ketika kita khawatir akan terjadi fitnah-fitnah, segera kita menuju kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, berzikir, bertasbih, menegakkan salat, beristighatsah, dan seterusnya dari berbagai bentuk-bentuk ibadah. Wa na'udzu billahi minal wuqu'i minal fitan, dan kita berlindung kepada Allah dari terjatuhnya kita ke dalam fitnah-fitnah tersebut, atau termakannya kita dengan fitnah-fitnah tersebut. Kita berlindung kepada Allah kama 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isti'azata minal fitan, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari fitnah-fitnah. Salawatullah wa salamu alaihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan salawat dan keselamatan atas diri beliau alaihi salatu wassalam. Fahadha fihi darsun lana wa ta'limun lana an nalja'a ilallahi tabaraka wa ta'ala wa nadra ilaihi bizzikir wal ibadah wal ikhlas wal du'a. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua dan merupakan ta'lim, tarbiyah untuk kita semua, yaitu segera kita menuju kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, ibadah, ikhlas, doa, dan jenis-jenis ibadah. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, suwar minal fitan allati yu'ani minhal muslimun, beberapa bentuk fitnah-fitnah yang sampai saat ini terus dirasakan oleh kaum muslimun. Antakilu min hada ila ba'dil fitan allati yu'aniha al-muslimun wa ila ba'di usul al-islam allati takadu tanhadimu awin hadamat ala aidi tawa'ifil fitan wa ahzabil fitan wal-dalal. Hunaka aslun min usul al-islam bayanahu Allah wa bayanahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tatawakkahu alaihi hayatul ummah wa sa'adatuha wa amnuha wa yatawakkahu alaihi aydan sabatuha ala diniha. Kemudian aku berpindah dari hadis ini kepada sebagian fitnah-fitnah yang terjadi, yang dirasakan oleh kaum muslimun, dan pada sebagian usul Islam yang hampir runtuh dari prinsip-prinsip Islam tersebut, atau bahkan telah runtuh, diruntuhkan oleh kelompok-kelompok hizbiyah, kelompok-kelompok fitnah, dan kelompok-kelompok dalal yang tersesat. Hunaka aslun min usulil Islam, di sana ada prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya, yang dengan prinsip-prinsip itu hiduplah umat dan berbahagialah umat di atas keamanan, kedamaian, ketenteraman, dan kekokohan di atas agamanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam akhbar anna hunaka khulafa wa umara sawfa yanharifuna anis siratil mustaqim wa tahsulu minhum munkaratun wa uburun tungkar. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengkhabarkan bahwa di sana akan muncul pemimpin-pemimpin, khalifah dan amir yang menyimpang dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, dan akan terhasilkan dari mereka kemungkaran-kemungkaran yang tungkar, kemungkaran-kemungkaran dan perkara-perkara yang kalian ingkari, yang jelas berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah bahwa itu adalah kemungkaran. Akan terjadi hal-hal tersebut yang dilakukan oleh para khalifah dan umara, para pemimpin-pemimpin Islam dan kaum muslimin. Fabimada kana yansahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus bagaimana Rasulullah menasihatkan jika muncul pemimpin-pemimpin yang demikian itu, Apakah yang sahudi Taurat wasafkid dima? Apakah Rasulullah SAW menasehatkan dengan melakukan demonstrasi, revolusi, pemberontakan, atau menumpahkan darah, atau dengan cara-cara politikus dusta, wadi'ayat, wal-akadif, wal-istira'at, ila akhirih? Apakah Rasulullah menasehatkan demikian? Au kana yansahu bis-sabr was-sabat shalawatullah wasalamu alaihi? Ataukah Rasulullah justru menasehatkan untuk bersabar dan istiqamah di atas wahyu Allah, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di atas amalan pemahaman para sahabat? Maka tentunya adillah sangat banyak sekali menunjukkan dengan gamblang dan jelas nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, tidak melakukan revolusi, demonstrasi, penumpahan darah, tidak melakukan berbagai statement-statement dusta yang membuat kekacauan di tengah-tengah Islam dan kaum muslimin. Di antara dalil-dalil yang banyak tersebut, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu fi marwahul Bukhari wa Muslim. Berkata Ibnu Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, satakunu asaratun wa umurun tunkirunaha. Akan muncul asarah. Naam, asarah ini ditafsirkan oleh para ulama yaitu kezaliman, perampasan harta, pemukulan dari para penguasa. Akan terjadi hal tersebut. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang lain yang kalian ingkari, kemungkaran-kemungkaran yang lain akan terjadi. Qalu fabimadza ta'muru man adraka minna dzalik? Para sahabat sedini mungkin mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai pertanyaan. Apa solusinya? Bagaimana sikap kami ya Rasulullah jika kami menghadapi penguasa-penguasa zalim demikian itu? Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah mewasiatkan dalam hadis tersebut, beliau berkata, "Addul haqqa alladhi 'alaikum wa sallallahu alladhi lakum." Tunaikanlah hak yang menjadi kewajiban atas kalian, haknya pemerintah, haknya penguasa, dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Tunaikan. Apa hak pemerintah? Ditaati. Kewajiban kita mentaati pemerintah dan tidak menjelek-jelekkan mereka, bersabar dengan kezalimannya. Itu kewajiban kita. Nah, kemudian Rasulullah lebih memperjelas lagi, wasallallahu alladzi lakum. Adapun yang menjadi hak kalian dan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, adakah nasihat yang lebih jelas dari ini? Adakah terdapat kekaburan di dalam nasihat tersebut? Tidak ada sedikit pun. Nasihat ini seperti matahari di siang bolong. Tidak ada pengkaburan di dalamnya. Begitu gamblang dan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada para sahabatnya. Addul haqqa alladhi 'alaikum. Tunaikan hak pemerintah yang menjadi 'alaikum, menjadi kewajiban atas kalian. Wa sallallahu alladhi lakum. Adapun yang menjadi hak bagi kalian, lakum, minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Sabar. Semoga Allah memberi petunjuk dan hidayah kepada penguasa yang zalim tersebut, yang merampas harta kalian, mengambil harta kalian, memenjarakan kalian, memukul kalian. Sabar. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu cara-cara yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada cara yang diperintahkan Rasulullah perangi penguasa tersebut? Nah, tidak ada sama sekali. Apakah ada cara, metode yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat? Silakan kalian naik di mimbar-mimbar, lakukan orasi untuk mencela dan membakar semangat pemuda kaum muslimin sehingga mereka membenci penguasanya. Sama sekali tidak ada. Barakallahu fikum. Orang-orang yang berakal dan hatinya masih di atas fitrah akan mengetahui hal tersebut. Bahwa petunjuk-petunjuk Rasulullah begitu jelas, ditambah lagi dengan pengamalan para sahabat dalam sepanjang sejarah fitnah yang terjadi, yang telah kita singgung. Adakah sahabat yang memberontak? Barakallahu fikum. Melainkan fitnah-fitnah yang terjadi pada sebagian sahabat, kesalahpahaman disebabkan karena fitnah kedustaan yang disebarkan oleh kaum Sabaiyin. Demikian pula kaum Khawarij. Tetapi terbukti semua terjadi, Allah Subhanahu wa taala memberi solusi. Perdamaian di kalangan para sahabat dan masing-masing mengetahui, mengakui kesalahannya dan terjadi persatuan karena memang asal manhaj akidah mereka sama. Hanya karena adanya penyuluh-penyuluh fitnah ini tadi dari kalangan Sabaiyin, dari kalangan Khawarij, sehingga terjadi perselisihan tersebut. Barakallahu fikum. Para pembesar sahabat juga tahu bagaimana dengan pemerintahan Yazid bin Muawiyah, seperti yang akan, yang telah kita singgung dan akan disinggung oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Penduduk Madinah dalam perang Harrah di pemerintahan Yazid bin Muawiyah, sekian pembesar sahabat termasuk Abdullah bin Umar sendiri menasihati kaum muslimin pada waktu itu, berbaiat kalian kepada Yazid bin Muawiyah, sabar kalian. Lalu mereka membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sikap para sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak ada satupun mereka memerintahkan untuk memberontak dan tetap melanjutkan, tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Tidak ada sahabat demikian. Ibnu Abbas, Ibnu Abdullah bin Umar. Barakallahu fikum. Zubair bin Al-Awwam, sahabat sekian puluh dan bahkan ratusan sahabat, menasihati kepada kaum muslimin untuk tidak melanjutkan bisikan-bisikan fitnah yang disuluh oleh para pendusta-pendusta tersebut. Namun qadarullah masyafal, terjadi apa yang terjadi. Di sisi lain mereka pun terus memanasi Yazid bin Muawiyah yang berada di jauh sana, di Syam. Karena pemerintahannya waktu itu di Syam, pusat pemerintahan. Di sana menyuluh fitnah di terhadap Ahlul Madinah, di Syam juga mereka terus mengobarkan, memanas-manasi pemerintah. Barakallahu fikum. Coba, ini menunjukkan para khawarij ini dan para elit-elit politik yang mengatasnamakan dakwah ilallah, yang sesungguhnya mereka ini para terorisme. Nah, mereka ini orang-orang yang rusak fitrah dan akalnya. Nah, adapun sebagian besar dari kaum muslimin karena semata-mata jahil, tidak memahami manhaj dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tidak memahami sejarah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sedikit dari mereka memalingkan makna yang sahih dari sejarah-sejarah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan, lihat Aisyah juga memberontak. Nah, sahabat Aisyah, sahabiyah Aisyah istri Rasulullah, katanya memberontak. Ini pemutar balikan fakta dan merusak, mengotori sejarah Islam. Barakallahu fikum. Telah kita sebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah ummahatul mukminin. Beliau ibunya kaum mukminin. Seorang ibu berhak untuk mendamaikan anak-anaknya yang bertikai. Yang beliau tahu itu ada kesalahpahaman. Nah, bukan memberontak. Barakallahu fikum. Adapun kejadian Jamal itu, sekali lagi kedustaan yang ditusukkan oleh kaum Sabaiyin ini tadi, mengirim surat dan membakar semangat gubernur pada waktu itu di Basrah, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan bersamanya para sahabat datang untuk memerangi kalian. Padahal dusta. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula mereka menyatakan Abdullah bin Zubair, gubernur di Makkah, memberontak kepada pemerintahan. Yazid bin Muawiyah, atau setelah Yazid bin Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan ibn Hakam. Nah, ini juga kedustaan, memutarbalikkan fakta sejarah. Barakallahu fikum. Tidak ada sahabat yang memiliki manhaj prinsip bolehnya memberontak kepada para penguasa abadan. Kejadian-kejadian itu tidaklah terjadi karena fitnah kedustaan-kedustaan yang disebarkan pada dua kubu kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, maka ini yang terjadi pada umat. Mereka menipu daya para pemuda-pemuda Islam, tokoh-tokoh terorisme ini tadi, dengan kedustaan-kedustaan, sehingga mereka memahami Islam ini dengan pemahaman yang keliru. Barakallahu fikum. Maka kita dengarkan keterangan Asy-Syaikh Hafidhani Allah wa iya, qala hafidhahu Allah, satakunu umurun tunkirunaha wa takunu atharatun, yani isti'sar bil amwal wal manasik wa kulli shay hirmanun lil muslimin, kaifa yuwajihuna hadha al wada. Akan terjadi kemungkar, perkara-perkara yang mungkar, dan akan terjadi afara, yakni istiqsar bil amwal, yakni merampas harta. Naam. Dan sebagainya, mengharamkan kepada kaum muslimin, terhadap kaum muslimin berbagai manfaat-manfaat, terharamkan bagi mereka. yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Bagaimana menghadapi kondisi atau keadaan seperti itu? Nah, fi nadari tsauriyyin la budda min tsaura. Pada pandangan mereka ahli revolusioner tersebut, harus melakukan demonstrasi, harus melakukan perlawanan. Nah, itu manhaj mereka. Wala budda min inqilabat, wala budda min tafkid dima. Harus ada pergolakan, harus ada reaksi untuk menggertak penguasa tersebut. Ini manhaj mereka. Amma inda Rasul al-Karim alaihi salatu wassalam fayantahu sahaba lamma qalu madha ta'muruna. Adapun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj beliau yang diajarkan kepada para sahabat, menasihati untuk bersabar. Naam, menasihati untuk tetap menunaikan kewajiban kalian dalam menghadapi para penguasa itu dan meminta kepada Allah hak-hak yang tidak diberikan pada kalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun nasun al-an yaqulun wa ana a'rifu qara'tu li ba'd ats-tsauriyyin yaqulu la namtaziru al-farja min as-sama' na'khudhu haqqana bi aydina. Adapun sebagian kebanyakan manusia, mereka mengatakan, naam, apakah kita akan menunggu solusi dari langit? Dengan kondisi pemerintah yang demikian, kita bersabar. Bagaimana solusinya? Kita menunggu solusi itu turun dari langit tanpa usaha. Nah, maka mereka mengatakan, harus kami mengambil hak kami dengan tangan-tangan kami, yakni melakukan perlawanan. Hal hadza yuwafiqu hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini mencocoki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Au hadza min ad-du'a ala abwa bi jahannam? Ataukah justru itu adalah seruan dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka? Jawabannya, nah, itulah di antara dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka yang sangat jelas kemungkarannya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasul, dan berdasarkan pemahaman dan amalan para sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, da'wah tu'addi ila tafkid dima wa ila intihakil a'rad wa ila dhaya'id din wa dunya wa dhaya'il umma bi akmaliha wa hadmi kayaniha. Hadihi da'watu tahdimul Islam wa tahdimul muslimin. Nah, seruan untuk melakukan demonstrasi, revolusi, pergolakan, perlawanan, ini adalah seruan yang melanggar, akan merusak kehormatan kaum muslimin, akan merusak kehormatan agama dan dunia, merusak, melalaikan umat, meruntuhkan kekuatan umat, meruntuhkan dakwah Islam. Wa tahdimul muslimin, meruntuhkan kaum muslimin. Wa tu'arriduhum likullil balaya. Gerakan-gerakan seperti itu akan memunculkan berbagai bala, musibah demi musibah. Dan itulah yang terjadi, barakallahu fikum. Naam, kerendahan, kehinaan dalam segala sisi kehidupan kalian tidak akan mungkin Allah cabut sampai kalian mau meluruskan metode manhaj kalian, yaitu kembali kepada al-amrikumul awal, pada urusan yang pertama dari agama ini, yaitu Rasulullah bersama para sahabatnya. Kepada amrul atiq, itu solusinya, barakallahu fikum. Selain daripada itu, kerusakan, kehinaan, kerendahan, kekacauan terus akan berlangsung. Naam, di dunia ini, terlebih-lebih di yaumul akhirah, kalian akan rendah hina, naudzubillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan seluruh manusia. Maka khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasbir wa nalja ila Allah idza wajahana zulman wa nu'addi al-haqq alladhi alaina kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa haditsun muttafaqun alaih. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Bersabarlah, beribadahlah, mendekatkan dirilah kepada Allah apabila kalian dizalimi oleh para penguasa. Tunaikanlah hak yang menjadi kewajiban, menjadi hak penguasa dan menjadi kewajiban atas kalian, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis tersebut. Dan terhadap sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadhihi alhadith la tud'u fi qawamis haula wala fi malaha wala hurmata laha wala yumkin an yunqada laha fi nadri haula al-hubbiyyin wal iyad billah ahli al-fitan wasyaghab wal balaya wal fitan. Ketahuilah bahwa hadis-hadis tersebut tidaklah diletakkan di kantong-kantong, di ganis-ganis kalian. Nah, jangan kalian meletakkan hadis Rasulullah di kantong-kantong ganis kalian. Tidak ada nilainya, kalian rendahkan. Tidak ada kehormatannya, na'udzubillah. Nah, tidak akan mungkin dakwah ini diserahkan kepada kalian, wahai para hizbiyin. Naam, tidak mungkin amanah dakwah ilallah, kemaslahatan dunia dan agama Islam dan kaum muslimin, tidak akan mungkin bisa tegak dengan tangan-tangan kalian, wahai ahlul fitan, wahai ahlul syagok, orang yang hanya senang dengan huru hara, kekacauan. Naam. Kemudian hadis yang akhir, hadis yang lain yang menguatkan apa yang telah kita jelaskan. Sikap yang benar, manhaj yang benar dalam menghadapi para penguasa yang zalim tersebut. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabiyyun wala nabiyya ba'di." وَتَتَكُونُ خُلَفَاءَ فَتَكْثُرْ وَتَتَكُونُ خُلَفَاءَ فَتَكْثُرْ. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Bani Israel dipimpin oleh nabi-nabi mereka. Setiap nabi yang meninggal dunia akan diwarisi oleh nabi yang berikutnya, dan tidak ada lagi nabi sepeninggalku, kata Rasulullah. Dan akan terjadi khalifah-khalifah dan banyak jumlahnya. Fatakur. Nah, barakallahu fikum. Di masa kita ini pemimpin sangat banyak. Kita tidak bisa menghitung dengan jari jemari. Nah, semua wilayah, bahkan dalam satu negara kadang-kadang terbagi menjadi 4, menjadi 5 bagian. Semua punya penguasa. Barakallahu fikum, itu kenyataan di zaman kita. Nah, ya, maka Rasulullah mengatakan akan muncul khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin, dan banyak. Maka unduru madza faqqal sahaba ya ikhwan, wahai saudaraku, lihatlah bagaimana pemikiran para sahabat. Ketika Rasulullah menyatakan demikian, apa sikap sahabat? Mengejar Rasulullah, bertanya, meminta solusi, meminta keterangan. Qalu fama ta'muruna? Kalau begitu ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan pada kami? Undur kullama yu'radu mushkila yaqulu kaifa ta'muruna wa madza nasna wa kaifa naf'al ma ta'muruna. Lihatlah, setiap muncul problem yang diberitakan oleh Rasulullah, mereka para sahabat selalu bertanya, bagaimana engkau perintahkan kami ya Rasulullah, apa yang kami harus perbuat, apa yang kami harus lakukan, bagaimana solusinya? Itu sikap para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis ini pula Rasulullah memberi arahan kepada para sahabat, "Aufu bi bai'atil awwal fal awwal." Tunaikanlah bai'at kepada pemimpin yang pertama dan seterusnya. Nah, itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbai'atlah kepada pemimpin yang pertama selama dia masih pemimpin kaum muslimin dan dia adalah muslim. Bai'at taat dalam perkara yang ma'ruf, diam dalam perkara yang mungkar. Sampai nyata bahwa dia telah tergulingkan dan telah sah penguasa yang berikutnya, maka bai'at beralih kepada pemimpin yang selanjutnya, yang kedua tadi. Setelah jelas pasti bahwa pemimpin yang pertama telah runtuh dan telah digulingkan. Barakallahu fikum. Memberontak haram, menggulingkan pemerintah haram, dosa besar. Tetapi kalau itu seandainya terjadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita untuk berbaiat kepadanya karena telah sah dia menjadi penguasa walaupun dengan cara yang haram. Barakallahu fikum. Haula'i thawriyun yarawna annaha da'watun ila dhul wa ila al-hawan wa ila al-khunu' wa laysa kadhalik. Hadhihi mafsadatun tahtamilu lidar'i ma huwa akbar minha min safkid dima. Nah, mereka para revolusioner tersebut, para pemberontak, para pendemo, memandang bahwasanya ini adalah dakwah yang mengajak kepada kerendahan, kehinaan, yakni bersabar itu tadi, dakwah yang menghinakan Islam dan kaum muslimin, katanya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ternyata ketika mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut yang mereka anggap sebagai kebenaran, apa yang terjadi? Mafsadah a'zam. Ternyata terjadi mafsadah yang lebih besar dengan tindakan mereka tersebut. Ini sejarah menunjukkan sampai hari ini. Naam, barakallahu fikum. La tahsul 'alal haqq alladhi tatlubuhu. Mereka tidak menghasilkan solusi kebenaran yang mereka inginkan tadi, tidak terwujudkan. Balil in'akasa. Bahkan urusannya terbalik. Semakin merusak, semakin mafsadah yang lebih besar timbul. Semakin kacau. Nah, itu yang terjadi. Wa ta'ti tawwam wa dawah. Nah, terjadi kerusuhan, ketidakamanan, kerusakan. Tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Oleh karena itu, lihatlah sejarah, kata beliau. Mada hafala li ahli Madinah lam nazaru ala Yazid. Lihatlah sejarah apa yang terhasilkan bagi penduduk ahli Madinah yang saya sebutkan tadi. Ketika mereka melakukan pemberontakan atau revolusi terhadap pemerintah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Wafa'u fi tarikhah. Bukan justru menghasilkan kebenaran atau kemaslahatan yang mereka inginkan. Justru mafsadah yang lebih besar terjadi. Naam, jaa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu yansahuhum. Jaa ila Abdullah bin Mutir yansahuhum. Farama lahu isada. Wa qala lahu ijlis ya Aba Abdurrahman. Qala majitu li ajlisa. Jitu li uhadithuka hadithan. Sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu alaihi salatu wassalam. Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Lihat bagaimana sahabat Abdullah bin Umar menasihati mereka, penduduk Madinah. yang saya katakan tadi, perang, terjadi perang Harrah yang memakan korban sekian besar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, karena sebab kemarahan Yazid bin Muawiyah sampai mengutus seorang pimpinan perang yang bernama Muslim Ibn Uqbah, yang para ulama kemudian dengan kekejamannya memberi gelar musyrik, bukan muslim, musyrik melampaui batas. Nah, barakallahu fikum. Demikian Abdullah bin Umar menasihati mereka. Abdullah bin Mut'im menasihati mereka. Para sahabat menasihati mereka. Tapi mereka telah terpengaruh dan telah terasuki syubhat. Bahkan sahabat Abdullah bin Mut'im datang kepada mereka, justru mereka melemparkan bantal. Nah, dan mengatakan kepadanya, "Ijlis ya Abu Abdurrahman, duduklah engkau." Wahai Abu Abdurrahman, kunya dari Abdullah bin Mut'im. Qala ma jitu li ajlis, berkata Abdullah bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, "Aku datang bukan untuk duduk, tapi aku datang untuk menceritakan kepadamu hadis yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Al-afu minkum, afwan, saya keliru. Nah, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi mereka. Juga beliau datang kepada Abdullah bin Mut'im. Nah, Abdullah bin Mut'im ini salah satu yang, afu minkum, saya tadi keliru. Nah, maksud saya Abdullah bin Umar, sahabat yang menasihati mereka. Dan salah satunya adalah Abdullah bin Mut'im. Ketika Abdullah bin Umar datang kepadanya, dia melemparkan bantal kepada sahabat bin Umar dan mempersilahkan duduk. Kemudian sahabat bin Umar mengatakan, "Aku datang bukan untuk duduk, tapi aku datang untuk menjelaskan pada kalian hadis yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man khala ayadan min ta'atin laki Allah yaumal qiyamah la hujjata lahu." Barang siapa yang mencabut tangan dari ketaatan terhadap penguasa, maka dia akan menjumpai Allah di hari kiamat, tidak ada hujjah baginya. "Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah." Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya bai'ah, yakni tidak ada ikatan bai'ah terhadap penguasa tersebut, "mata mitatan jahiliyah." Maka dia mati menyerupai mati jahiliyah, yakni matinya kaum kafirin. Nah, naudzubillah, ini menunjukkan dahsyatnya dan beratnya pelanggaran perbuatan mencabut ketaatan, mencabut tangan untuk taat dan tidak mau berbaiat kepada penguasa walaupun dia penguasa yang zalim. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Qala hakadha thumma wadda'ahu thumma raja'a ila banihi. Demikianlah sahabat Ibnu Umar mewasiatkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu istirahat, baik. Karena waktu istirahat sementara, kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pada sesi yang berikutnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.